yang biasa di situ dilakukan penyembelihan li ghairillah, untuk selain Allah. Artinya yudbahu fihi li ghairillah ay u'ida lidzalik wa qusida min ajli. Artinya tempat tersebut memang sengaja dibikin, dipersiapkan untuk acara penyembelihan li ghairillah, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Adapun kaitan bab yang akan kita bahas dengan kitabut tauhid, dengan judul kitab yang sedang kita pelajari, yaitu kitabut tauhid. Kata Syekh, munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab yang sedang kita bahas dengan kitabut tauhid. Kata beliau, annahu tabi'un li babil ladzi qablahu. Bab yang sedang kita baca adalah mengikuti bab yang sebelumnya, yang mana bab sebelumnya adalah adzabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Li'anna ladzi qablahu fihi bayanul hukmi adzabahi li ghairillah. Sungguh bab yang sebelumnya di dalamnya terdapat bayan penjelasan hukum menyembelih li ghairillah, untuk selain Allah. Ini bab yang sebelumnya. Wa hadzal babu fihi man'ul wasilati al-musilati ila dzalik wa man'u tashabbuhi bi ahlihi. Adapun bab yang ada di hadapan kita ini, kata Syekh, di dalamnya terdapat man'u, larangan. Larangan al-wasilah yang bisa menyampaikan kepada demikian itu, itu menyembelih untuk selain Allah. Wa man utasabuhi bi ahlihi. Dan juga dalam bab yang akan kita baca, di dalamnya terdapat penjelasan man utasyabbuhi bi ahlihi, larangan menyerupai ahlihi, menyerupai orang-orang musyrikin, walaupun dari sisi makan, walaupun dari sisi tempat. Barakallahu fikum. Kita lihat dalil-dalil yang akan dibawakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qalillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam surat At-Taubah kata Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abada, janganlah engkau berdiri untuk sholat di masjid tersebut abada, selama-lamanya. Artinya kata Syekh, la tusalli fi masjidid dirar, jangan engkau mendirikan sholat di masjid dirar. Masjid dirar adalah masjid yang dibangun oleh kaum munafikun. Masjid dirar adalah masjid yang banahul munafikun, yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Adapun orang munafikin adalah mereka orang-orang yang yudhirul Islam wa yubtinul kufra. Suatu kaum yang mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Orang-orang munafikin membikin sebuah masjid dalam rangka untuk tafriqul muslimin, memecah belah kaum muslimin, dan juga dalam rangka untuk memalingkan kaum muslimin dari Masjid Quba. masjid yang dibangun pertama kali tatkala Nabi datang ke kota Madinah, membingkin masjid yang namanya Masjid Quba. Kemudian orang-orang munafikin, mereka membikin masjid juga untuk menandingi masjid yang dibikin oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian kata beliau, la masjidun ussisa ala taqwa. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan min awali yaum, dari awal harinya, yaitu dari awal pembangunan, ahakku antakuma fi, lebih berhak engkau untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Yang dimaksud masjid yang ussisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas ketakwaan di sini adalah Masjid Quba, yang dibangun oleh para sahabat Nabi, orang-orang yang takut kepada Allah. Mereka membangunnya juga ala taqwa, yaitu atas dasar ala ta'atillahi wa rasulihi, atas dasar ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi, di dalam masjid tersebut, masjid yang dibangun di atas ketakwaan, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di dalamnya terdapat rijalun, kaum rijal, itu para sahabat yang mereka menginginkan membersihkan diri-diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, yaitu dari najas, dari najis-najis yang hissi atau dari najis-najis yang maknawi. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama yang dijadikan hujjah oleh syekh, yang dijadikan dalil oleh syekh tentang apa? Larangan melakukan suatu ibadah atau penyembelihan di tempat yang biasa di situ dilakukan penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat tersebut Allah melarang nabinya untuk mengerjakan ibadah salat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin, yang disebut dengan Masjid Dirar, masjid untuk memadharatkan Masjid Quba. Barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Yanhallahu subhanahu wa ta'ala rasulahu anis salati fi Masjidid Dirar. Allah subhanahu wa ta'ala melarang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan ibadah sholat di Masjid Dirar. Sholatnya untuk lillah, tapi dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan di Masjid Dirar. Apa itu Masjid Ad-Dirar? Alladhi banahul munafiqun mudharratin di Masjid Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Adapun Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun oleh mereka orang-orang munafikin dalam rangka untuk memberikan madharat, kerusakan terhadap Masjid Quba. Ya. Ini Masjid Dirar, yaitu ingin memecah belah kaum muslimin, ingin memecah belah para sahabat. Ini tujuannya al-munafiqun. Mereka membuat sebuah masjid tandingan Masjid Quba. Dan juga yang berikutnya, wa kufran billahi wa rasulihi. Masjid yang dibangun atas dasar kekufuran kepada Allah dan Rasulnya, bukan dibangun di atas ketakwaan, tapi dibangun di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau kembali menyebutkan, wa talabu minar rasuli an yusalliya fi, dan mereka orang-orang munafikin meminta meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi, supaya Nabi mengerjakan salat di dalam masjid Dirar tersebut. Ya. Ini di antara tipu daya makar yang dilakukan oleh kaum munafiqun, ya. Tipu daya atau makar yang dilakukan oleh kaum al-munafiqun. Mereka meminta kepada Nabi supaya Nabi mengerjakan sholat di masjid Dirar tersebut. Apa tujuannya? Kita lihat tujuannya. Liyatakhadhu min dhalika hujjatan yubarriruna biha amalahum wa yastaruna biha batilahum. Ini tujuan. Tujuan orang-orang munafikin meminta kepada Nabi untuk melakukan sholat di masjid Dirar. Yang pertama, ya, supaya mereka menjadikan perbuatan tersebut sebagai hujjah, alasan. Kalau Nabi SAW mau sholat di masjid itu sebagai alasan. Tuh kan, Nabi saja mau sholat di masjid tersebut. Kenapa kalian tidak mau? Dijadikan hujjah jadinya. Ini yang pertama. Yang kedua, yubarriruna biha amalahum, dalam rangka untuk membenarkan perbuatan mereka. Sehingga seakan-akan apa yang dilakukan oleh al-munafiqun membuat masjid Dirar itu perbuatan yang benar. Apa hujjahnya? Nabi saja mau sholat di situ, ya. Diundang oleh al-munafiqun, ya. Barakallahu fikum, mau sholat di situ. Ini adalah makar yang dilancarkan oleh ahlul batil, ya, untuk membenarkan perbuatan mereka. Wa yastaruna biha batilahum, dan yang ketiga, dalam rangka untuk menutupi biha itu dengan perbuatan tersebut, dengan sholatnya Nabi di masjid Dirar, batilahum, kejelekan mereka, sehingga tertutup, ya. Orang mau mengatakan masjid Dirar enggak berani. Kenapa? Wah, Nabi saja sholat di situ, ya. Masa masjidnya disebut masjid Dirar, ya. Ini tujuan yang dilakukan oleh orang munafikin. Kenapa menginginkan supaya Nabi sholat di dalam masjid Dirar, ya. Dalam rangka untuk membenarkan perbuatan mereka dan menutupi kebatilan mereka. Dan ternyata syubhat seperti ini, makar seperti ini sering digunakan oleh ahlul batil, ya. Sering digunakan oleh ahlul batil. Barakallahu fikum. Fawa'adahum sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala ma talabu wa lam ya'lam qasdahum asyayya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan kepada mereka orang-orang munafikin an yaf'ala ma talabu, untuk memenuhi permintaan orang-orang munafikin. Duh, kok Nabi mau? Dikarenakan Nabi walam ya'lam qasdahum as-sayyi'a. Nabi tidak mengetahui tujuan mereka orang-orang munafikin di dalam membuat masjid Dirar yang memiliki tujuan yang as-sayyi'a, tujuan yang jelek. Ya, karena Nabi adalah basyarun mithluna. Nabi itu manusia seperti kita, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tidak mengetahui apa tujuan orang-orang munafikin mereka membuat sebuah masjid. Padahal di situ sudah ada masjid Quba, ya. Maka Nabi pun menjanjikan kepada mereka untuk memenuhi permintaan orang-orang munafikin, ya, untuk sholat di masjid tersebut. Wa nahahu Allahu ani dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya an dzalik, dari yang demikian itu, ya, untuk mengerjakan sholat di dalam masjid Dirar. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada nabinya, la takum fihi abada. Janganlah engkau berdiri itu mengerjakan sholat di dalam masjid tersebut abada, selama-lamanya wahai Muhammad. Ya. langsung turun wahyu mengingatkan kepada nabinya. Barakallahu fikum. Dilarang oleh Allah la takum fihi abada. Wa hathahu ala salati fi masjidil Quba. Dan Allah mendorong nabinya untuk mengerjakan ibadah salat di dalam masjid Quba. Di dalam masjid Quba. Dan Allah menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Disebutkan yang pertama masjid Quba adalah masjid yang ussisa ala taqwa. Masjid yang benar-benar dibangun oleh orang yang membangunnya itu para sahabat atas dasar ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam masjid Quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Ya. Jelaskan keutamaan masjid Quba. Barakallahu fikum. Wa hathahu ala salati fi masjid Quba. Maka Allah mendorong nabinya untuk mengerjakan salat di dalam masjid Quba. Alladzi buniya ala ta'atillahi wa rasulihi. Ini perbedaan masjid Quba dengan masjid Dirar. Kalau masjid Dirar buniya ala madharati li masjidil Quba wa kufran billahi wa rasulihi. Dibangun di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Adapun masjid Quba adalah alladzi buniya ala ta'atillah. Masjid yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Kemudian yang selanjutnya au fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Masjid yang bunia ala ta'atillahi wa rasulihi ya. Atau masjid yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Aw fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dzalik. Atau juga yang dimaukan adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masjid Nabawi, yang mana kata Syekh ini terjadi khilaf, perbedaan pendapat bainal mufassirin fi dzalik. Ini namanya khilaful ijtihad. Ya, khilaf di dalam mengambil suatu kesimpulan oleh para ulama yang mereka memang pakar dalam ijtihad. Barakallahu fikum. Thumma athna ala ahli dzalikal masjidi. Kemudian Allah memuji ala ahli dzalikal masjid. Ya. Allah memuji apa? Para jamaah yang ada di masjid tersebut, yaitu masjid Quba. Apa itu? Bitatahurihim minasyirki. Di antaranya adalah mereka orang-orang yang bersih dari kesyirikan, wa najasat, dan juga bersih dari najis-najis. Wallahu yuhibbu man hadhihi sifatuhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang memiliki sifat-sifat di atas tadi. Orang yang bersih dari najis kesyirikan. Orang yang bersih dari kesyirikan dan orang yang bersih dari berbagai macam bentuk najis-najis yang lainnya. Inilah masjid Quba yang disebutkan ya, masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah dan di dalamnya terdapat orang-orang yang cinta kepada tauhid dan bersih dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Ini terkait tentang kisah Masjid Dirar ya, yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin dalam rangka untuk merusak Masjid Quba. Masjid yang dibangun di atas kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul ayati lil bab. Kecocokan ayat yang ada di dalam bab dengan bab yang sedang kita bahas. Hiya qiyasul amkinati almu'addati lidzabhi lighairillah ala masjidil ladzi u'ida limaksiatillahi fi man'i ibadatillahi fi. Kecocokan ayat tersebut dengan bab, kata beliau, yaitu ada qiyasul amkinah, qiyas persamaan tempat. Tempat yang dipersiapkan li dzabhi li ghairillah, untuk acara penyembelian selain Allah, dikiaskan, disamakan dengan masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Yang mana masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah, fi man'i ibadatillahi fi, dilarang untuk melakukan ibadah di dalam masjid tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, faqama ana hadzal masjid la tajuzu salatu fihi lillah, faqadzalika hadzal mawdi'u alladhi u'idda lidzabhi fihi lighairillah la yajuzu dzabhu fihi lahu subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, tatkala masjid ini, itu masjid dirar, masjid yang dibangun atas dasar kekufuran kepada Allah, masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh seorang untuk mengerjakan sholat di dalam masjid tersebut. Dengan tegas Allah menyatakan, la takum fihi abada, janganlah engkau mengerjakan sholat di dalam masjid tersebut selama-lamanya, wahai Muhammad. Ya. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang mengerjakan sholat untuk Allah di masjid yang dipersiapkan untuk bermaksiat kepada Allah. Wa kadzalika hadzal mawdhi', begitu juga tempat ini, tempat yang sudah dipersiapkan untuk acara penyembelihan selain Allah, tempat yang sengaja dibikin kalau tempat tersebut dipersiapkan untuk acara adzabhu li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, la yajuzu adzabhu fihi lahu subhanah, maka tidak boleh seorang melakukan penyembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala di tempat tersebut. Ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawlus Sadid. Beliau menyebutkan beberapa alasan kenapa tidak boleh melakukan penyembelihan untuk Allah di tempat yang sudah dipersiapkan untuk penyembelihan selain Allah. Ada beberapa alasan kata beliau, fahada minal wasail, ini adalah merupakan wasilah yang akan mengantarkan kepada asyirku, kepada kesyirikan. Ini yang pertama. Ini sudah merupakan wasilah, jembatan yang akan menuju kepada kesyirikan, bahkan kata beliau al-qaribah, sangat dekat ya, akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian alasan yang kedua, kata beliau, fa innal makana alladhi yudbahu fihi al-musyrikuna li alihatihim taqaruban ilaiha wa syirkan billahi qad sara mas'aran min masyairis syirki. Alasan yang kedua, tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh mereka orang-orang musyrikin untuk acara penyembelihan selain Allah, penyembelian untuk sesembahan-sesembahan mereka, maka kata beliau, maka menjadilah tempat tersebut menjadi syiar-syiar kesyirikan. Barakallahu fikum. Tempat tersebut menjadi apa? Syiar-syiar kesyirikan. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fa idza dzabaha fihil muslimu dzabihatan walau qasadaha lillah faqad tashabbaha bil musyrikin. Sehingga kalau di sana ada seorang muslim yang dia menyembelih lillah untuk Allah di tempat tersebut, walaupun niatnya ikhlasan lillah, niatnya ikhlas karena Allah, berarti dia telah tasyabbuh bil musyrikin. Dia telah menyerupai perbuatannya orang-orang musyrikin. Barakallahu fik. Ya, karena tempat tersebut sudah menjadi masyaran min masyairi syirki, sudah menjadi syiar-syiar kesyirikan. Manusia sudah tahu kalau tempat tersebut memang tempatnya orang-orang musyrikin untuk menyembelih hewan-hewan mereka yang mereka persembahkan untuk alihatahum, tuhan-tuhan mereka, atau untuk berhala-berhala mereka, sehingga sudah menjadi syiarnya orang-orang musyrik. Sehingga tatkala seorang muslim menyembelih lillah untuk Allah di tempat tersebut, berarti faqad tasyabbaha bil musyrikin, dia telah menyerupai orang-orang musyrikin. Kemudian kata Syekh, al-muwafaqatul zahiratu tad'u illa muwafaqatil batinah wal maili ilaihim. Sehingga kata Syekh, kecocokan zahir, kesamaan zahir, karena biasanya yang pertama zahirnya dulu, kecocokan zahir ini akan menyeret kepada kecocokan batin. Ya, kalau secara zahir sudah mirip-mirip ini, gayanya ya, dan seterusnya sudah mirip, ini akan menyeret ya, kecocokan secara batin, dan lama-lama al-mailu ilaihim, cenderung kepada mereka. Sehingga kata Syekh, wa min hadha sababi naha syari'u an musyabahatil kufari fi syi'arihim wa a'yadihim wa hay'atihim wa libasihim wa jami'i ma yakhtasu bihim. Oleh sebab ini Allah Subhanahu wa taala, pembikin syariat yang mulia ini, melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang-orang kufar dari sisi syiar-syiarnya mereka. Jangan ditiru. Hari raya mereka jangan ditiru, pakaian mereka jangan ditiru, bahkan seluruh perkara yang itu merupakan kekhususan mereka orang-orang kafir, jangan ditiru. Apa tujuannya? Ibadan lil muslimin an muwafaqatin anil muwafaqati lahum fi dhahir alati hiya alwasilatu qaribat alwasilatun qaribatun lil maili waruquni ilaihim. Dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin, supaya kaum muslimin tidak ada kesamaan secara zahir, yang mana kesamaan secara zahir lama kelamaan itu akan ada kecondongan secara batin. Ini beberapa alasan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dan antum bisa melihat ke dalam kitab Al-Qaulus Sadid dalam bab yang sama. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullah, ya. Selanjutnya kata Syekh rahimahullah taala, kata beliau, ma yustafadu minal ayat, beberapa faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat di atas tadi, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-108. Yang pertama, man'u dzabhi lillahi fil mawadhi'i al-mu'adati lidzabhi lighairihi. Larangan, faedah yang pertama, larangan menyembelih lillah, menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang sudah dipersiapkan untuk acara penyembelian selain Allah. Bukan hanya satu tempat, di tempat-tempat mana saja yang memang tempat tersebut sudah dijadikan untuk acara adzabahu li ghairillah, ini tidak boleh seorang muslim mengerjakan penyembelihan untuk Allah di tempat tersebut. Dalilnya mana? Qiyasan ala man'i sholati fil masjidi al-mu'assisi ala maksiatillah. Dikiaskan, disamakan tentang larangan mengerjakan sholat di masjid, yang mana masjid tersebut dibangun atas dasar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, faedah yang kedua kata Syekh, istihbabus salati ma'al jama'atis salihin al mutanazzihina an malabisatil qadurat, ya. Kata Syekh, faedah yang kedua, istihbab, disunahkan seorang itu sholat ma'al jama'atis sholihin, sholat bersama dengan jama'ah-jama'ah yang di situ jama'ahnya adalah as-sholihun, orang-orang yang sholih, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang zahirnya orang-orang yang baik, ya. Yang mereka berusaha membersihkan diri-diri mereka atau pakaian-pakaian mereka dari berbagai macam kotoran, ya. Disunahkan mengerjakan ibadah sholat jamaah bersama mereka, haula is-shalihun. Sehingga kalau antum dihadapkan dua pilihan, ada satu masjid, di situ masjid mana jamaahnya adalah ahlus sunnah, orang-orang yang yuhibbuna sunnah ala tauhid, cinta kepada sunnah, berjalan di atas tauhid. Kemudian di sana ada jamaah, ya, yang di sana jamaahnya adalah ahlul bid'ah wal ahwa, yuhibbunal bid'ah wa syirkiyat, ya. Jamaahnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, cinta kepada kesyirikan, pembela bid'ah. Mana yang harus dipilih? Maka disunahkan mengerjakan ibadah sholat berjamaah bersama as-salihun, orang-orang yang salih, ya. Kita menghukumi secara zahir. Di situ secara zahir orang-orang yang cinta kepada sunnah, berjalan di atas tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, itsbatul mahabbati lillahi ala wajhil la'ik bihi subhanahu wa ta'ala kasairi sifatihi. Menetapkan sifat mahabbah bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sikap sifat al-mahabbah, mencintai. Ala wajhil la'ik, yaitu tentunya menetapkan sifat cinta bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sifat-sifat yang lainnya. Dan tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Faedah yang keempat, kata beliau, al-hathu ala isbaghil wudhu'i wa tatahuri minan najasat. Dorongan untuk isbaghul wudhu, menyempurnakan tatkala wudhu, wudhu dengan cara sempurna, dan membersihkan diri dari berbagai macam an-najasat, najis-najis, baik najis yang hissi atau masjid maknawi. Syirik termasuk kenajisan. Faedah yang kelima, anan niyata tu'athiru fil baqa', sesungguhnya niat itu akan memberikan pengaruh pada tempat. Niat yang baik akan memberikan pengaruh baik pada tempat tersebut. Niat yang jelek pun demikian, akan memberikan pengaruh yang jelek pada tempat tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan tentang kisah Masjid Dirar, niatan mereka yang jelek membingin masjid dalam rangka mudharatan li Masjidil Quba wa kufran billahi wa rasulih. Niatan yang jelek membangun masjid dalam rangka untuk apa? Membikin manusia supaya kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jauh berbeda dengan masjid yang ussisa ala taqwa, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keenam, masru'iyatu saddi dzara'i al-muhdhiyati ila syirki. Faedah yang keenam, disyariatkannya saddi dzara'i, menutup celah-celah, al-muhdhiyah, yang bisa mengantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Sehingga setiap celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan hendaklah ditutup. Contohnya tadi, walaupun menyembelihnya lillah untuk Allah, tapi di tempat yang biasa di situ diadakan acara penyembelihan untuk selain Allah, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kata Syekh, al-wasilatu ila syirki qaribah, jalan menuju kepada kesyirikan sangat dekat. Maka ini tutup, dilarang oleh syariat. Walaupun niatnya untuk Allah, walaupun niatnya lillah, tapi ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini beberapa fawaid yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat untuk kita, ilmu yang membuahkan khasyiatulillah, memiliki rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang menjadikan kita semua tetap istiqamah di atas jalan yang lurus ini.